Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'ad. Bacaan kita yang terakhir kemarin, qaulus syarih hafizahullahu ta'ala, man sannafa bit tahdhiri min al ilmi al nafi'i wa madaha al ilma al madhmuma wa nashara bin nasi yaqulun anhu hadha huwa al faqih hadha huwa al alim. Barang siapa yang menulis, menyusun satu tulisan, satu kitab yang isinya mengingatkan orang-orang supaya berhati-hati daripada ilmu yang bermanfaat, maksudnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wa madahal ilma al-madmum, kemudian dia memuji-muji ilmu yang tercela, yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wa nasyarahu binnas, kemudian dia sebarkan di tengah-tengah manusia. Yaquluna anhu, mereka akan berkata tentang orang yang menyusun kitab tadi ataupun membuat satu tulisan, hadza huwal faqih, inilah orang yang faqih, orang yang dianggap mendalam keilmuannya. Hadza huwal alim, inilah orang yang dianggap alim. Nah, jadi ketika di zaman ini dijumpai orang-orang ya menulis satu tulisan, satu kitab, ataupun mungkin dalam sebagian tulisan dalam bentuk artikel kemudian disebarkan yang isinya mencelah Al-Quran dan Sunnah, ya, ataupun mencelah orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka justru orang-orang yang seperti itu yang dianggap sebagai orang-orang yang faqih, orang-orang yang mendalam keilmuannya. Orang-orang yang seperti itu dianggap sebagai seorang alim. Amma man nashara al-ilma as-sahih, adapun orang-orang yang menyebarkan ilmu yang benar, mengajarkan mungkin kitab Al-Arba'in lil-imam Nawawi, ataupun mengajarkan sahih lil-imam Al-Bukhari ataupun sahih Muslim, ataupun mengajarkan kitab-kitab seperti ini yang saat ini kita kaji, ya. Naam, yaquluna anhu, maka mereka pun berkata hadza la yasih, ini tidak cocok, ya. Jadi ketika disampaikan kepada mereka perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid yang wajib diimani oleh setiap muslim, apalagi mengaku ahlu sunnah, justru mereka akan berkata hadza la yasluh, ini tidak cocok, ini tidak pantas. Wa hadza jahil, ya. Bahkan akan dikatakan sebagai orang yang jahil, ini orang yang jahil, tidak punya ilmu. Wa hadza yuridu an yufarriqan nas, dia akan berkata orang ini hendak memecah belah orang manusia. Inna nuridu at-tajmi', la nuridu at-tafriqa. Sesungguhnya kita hanya ingin supaya orang bersatu, kita tidak menginginkan perpecahan. Ya. Ai, ya, maksudnya kata Syekh Abdullah, maksud dari ucapan mereka at-tajmi'u walau 'alal batil. Arti mereka ingin berkumpul bersatu walaupun di atas kebatilan. Ya. Nah. Walaupun antum baca barazanji, walaupun antum ia berkeyakinan seperti keyakinan orang-orang Syiah, ataupun berkeyakinan seperti keyakinan orang-orang Sufi, ya, yang penting kumpul, yang penting kita bersatu. Nah. Wala nuridu at-tafriqa alladhi fihi tamyizul haqq min al-batil, dan kita tidak menginginkan ya at-tafriq, yaitu perpecahan, alladhi fihi tamyizul haqq min al-batil, yang di mana pada perpisahan ataupun perpecahan tersebut terdapat padanya tamyizul haqq min al-batil, untuk membedakan antara hak dengan kebatilan. Wa tamyizut thayyibi min al-khabith, untuk membedakan, memisahkan antara yang baik dari yang buruk. Wa hadha muhal, dan ini sangatlah mustahil di sisi mereka untuk mereka mau terima. Ya, karena kebanyakannya, kalau tidak semuanya orang-orang seperti itu, hanya menginginkan kemaslahatan dunia saja. Nah, kalau diingatkan perkara-perkara seperti itu, jangan melakukan ini karena ini riba, ini jangan merokok, rokok itu diharamkan, jangan ke dukun karena bahaya, ya, bisa merusak akidah, jangan ini dan seterusnya, ya, jangan pergi membuat perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan seperti perayaan maulid dan yang semisal dengannya. Ya, kalau itu disampaikan di tengah-tengah mereka, mereka takut kehilangan suara. Oh, nanti orang lari. Ya. Nah, sekarang orang-orang seperti ini, ya, masuk di tengah-tengah kaum muslimin, masya Allah, pakai jubah, ya, pakai sorban. Kalau dia mungkin datang ke pondok, datang ke tempatnya orang-orang Hindu, ya, orang-orang Bali yang beragama Hindu kebanyakannya, mereka siap memakai pakaian-pakaian adat gaya seperti mereka. Bahkan ada di antara mereka, naudzubillah, tidak segan-segan, ya, melakukan sesuatu yang di mana perkara seperti itu adalah bagian daripada ibadah mereka. Mereka siap melakukannya hanya untuk sekedar menarik simpati, ya, dari mereka. Ada di antara mereka siap menghadiri acara-acara kebid'ahan, acara-acara tahlilan, ya, acara-acara barazanji, ya, hanya sekedar, ya, cari-cari muka saja. Penting ditahu masyarakat bahwa dia hak. Wallahul musta'an. Kalau begitu, mana tamyizul haq minal batil? Ya. Mana tamyiz at-tabib at-tayyib minal khabith? Ya. Mana pembeda? Hal yang membedakan antara hak dengan kebatilan. Yang membedakan antara yang baik dari yang buruk. Yang membedakan antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Ya. Fa innahu la yahsulu al-ijtima'u 'ala al-batil, karena sesungguhnya tidak akan mungkin dapat tercapai persatuan di atas kebatilan. Wa inna ma yahsulu al-ijtima'u 'ala al-haq. Ya, sesungguhnya hanyalah persatuan itu hanya bisa diwujudkan di atas al-haq. Ya, di atas Quran, di atas sunnah, di atas jalannya para salafus saleh. Wasyairu yaqul, dan seorang penyair berkata, idza mal jurhu rum ala fasadin. Ya, apabila suatu luka diobati dengan cara yang salah, keliru, dengan cara yang rusak, tidak benar, tabayyana fihi ihmalut tabibi, maka akan jelas padanya ihmalut tabibi, ya, kekeliruannya seorang dokter. Ya. Tabayyana fihi ihmalu at-tabibi. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-aslul khamis. Asas yang kelima. Bayanullah subhanahu li auliyaillah. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah. Siapa yang dimaksud dengan wali Allah? Awliya Allah. Wa tafriquhu bainahum wa baina al-mutashabbihin bihim. Dan penjelasan tentang, ya, perbedaan antara wali Allah, وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُتَشَبِّهِينَ بِهِ, dan juga penjelasan tentang perbedaan antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang bermirip-mirip dengan mereka, disangkanya bahwa itu wali Allah. Siapa yang bermirip dengan wali-wali Allah ini? مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ, dari kalangan musuh-musuh Allah, وَالْمُنَافِقِينَ, dari kalangan orang-orang munafik, dan juga orang-orang yang fujar, para pendosa. Nah. Qala asy-syarih hafizahullah, berkata asy-syarih hafizahullah taala, "Na'am, hadha aslun 'adzim." Iya, ini adalah merupakan asas yang sangat agung, sangat mulia. Wa huwa at-tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'isyaitan, yaitu penjelasan tentang perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Lianna ahlal batili saru yusammuna awliya asyaitan awliya Allah. Karena sesungguhnya mereka ahlul batil menamai, jadilah mereka menamai wali-wali syaitan sebagai wali-wali Allah. Ya, kembalinya kepada, karena jauhnya kita, jauhnya kaum muslimin dari ilmu, sehingga kita tidak bisa membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Ya. Karena itu dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan, jika engkau melihat seseorang dapat berjalan di atas air ataupun dapat terbang di atas udara, maka janganlah engkau terburu-buru untuk memponisnya ataupun menghukuminya dan mengatakan bahwa dia wali, seorang wali Allah, sampai engkau ya lihat amalan-amalannya. Ya, kalau sesuai dengan Al-Quran Sunnah, itu wali-wali Allah. Kalau bertentangan dengannya, maka kata itulah wali syaitan. Sebagaimana itu dinukilkan dari beliau. Nah, hatta inna hadzal amra iltabasa 'ala an-nas, sehingga jadilah perkara ini, yaitu tentang siapa wali Allah yang sebenarnya, iltabasa 'ala an-nas, itu tersamarkan kepada manusia. Walidzalika sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitaban nafi'an mufidan sammahu Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyusun satu kitab yang bermanfaat, berfaedah, yang beliau namai, beliau beri judul Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan. Pembeda ataupun perbedaan antara wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah, dengan wali-wali syaitan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahsanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut terhadap mereka, tidak pula rasa sedih. Tsumma bayyanahum biqawli, kemudian Allah menjelaskannya dengan firman-Nya. Ya, siapa mereka itu wali-wali Allah yang Allah sifati buat tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak pula rasa sedih yang akan menimpa mereka. Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan adalah mereka bertakwa. Jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dasar utamanya adalah bahwa dia beriman, dia memiliki tauhid, dia memiliki ketakwaan, dan di antara bentuk ketakwaan adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Adapun orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, dia tidak sholat, tok kalau dia mengaku dirinya sholat, dia mengaku sholatnya di Mekah. Atau kalau dia mengaku sholat Jumat, dia mengakunya ya Jumatnya di Mekah. Kaum muslimin di kampungnya di Indonesia pulang dari sholat Jumat, dia pun mengatakan dia juga sudah sholat Jumat, sholat Jumatnya di Mekah. Padahal di Mekah masih pagi. Karena beda 5 jam antara kita di sini dengan di sana. Ya. Bagaimana dia mengatakan dia sudah sholat Jumat? Jadi orang-orang saat ini sudah tidak bisa lagi dibohongi. Beda dengan dulu, ya. Karena mereka tidak tahu perbedaan waktu. Kalau saat ini biar anak-anak sudah tahu, ya. Bukannya loh jam 12 di sini, di sana itu baru ya kurang lebih jam 6 di sana. Haulaihum awliya Allah. Mereka inilah wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Jama'u bainal iman wa bainat taqwa. Mereka mengumpulkan Ya. Antara keimanan dan ketakwaan, wa bainal ilmin nafi', dan antara ilmu yang bermanfaat, wal amalis salih, dan amal salih. Di keimanan, ketakwaan, amal salih. Naam, haulai hum awliya Allah, itulah. Ya, mereka itulah yang dianggap sebagai wali-wali Allah. Laisa awliya Allah man kharaja ala syar'illahi wa ghayra din Allah. Bukan yang dimaksud dengan wali-wali Allah, orang yang keluar dari syariat Allah. Tidak mau melaksanakan syariatnya. Wa ghayra din Allah, ataupun merubah agama Allah. Wa da'a ila ibadatil qubur wal adriha, ataupun yang mengajak kepada peribadatan kepada kuburan, ataupun adriha, batu nisan. Hadha wali syaitan, ini wali syaitan. Walaysa al-wali huwa as-sahir wal kahin, bukan yang dimaksud dengan wali, wali Allah, tukang sihir, tukang kahin yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Wal khurafi, ataupun seorang ahli khurafa, alladhi yudhhiru lin-nasi makhariqa sihriyah, yang menampakkan kepada manusia perkara-perkara sihir. Perkara-perkara sihir yang terjadi di luar dari kebiasaan. Sihir. Wa yaqulu, kemudian dia katakan, hadhihi karamat, ini karamat, karamat wali, wali Allah, ini karamah, kata mereka. Wa hiya fil haqiqati makhariqu syaitaniyatun, padahal apa yang mereka namai sebagai karamat pada hakikatnya adalah perlakuan yang biasa dilakukan oleh syaitan. Makhariqu syaitaniyatun, hal-hal, kejadian-kejadian yang terjadi di luar daripada kebiasaan, yang itu apa? Datangnya dari syaitan. Naam. Qala Syekh Hafidz rahimahullah, wa yakfi fi hadza ayatun min surah Ali Imran. Wa hiya qawluhu ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dan cukuplah pada perkara ini, ya, untuk membantah mereka yang mengaku wali, ya, sebagai wali-wali Allah. Ya, cukup satu ayat dari surah Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dari surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, kalian mengaku wali Allah, kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Allah memerintahkan nabinya, ya, untuk mengikuti. Fattabi'uni, maka ikuti saya. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan, ya, mencintai kalian. Hai, dengannya kalian bisa mendapatkan apa? Perikat sebagai wali Allah. Naam. Qala syarih hafizahullah, mahabbatullahi hi a'zamu anwa'il ibadah. Cinta terhadap Allah adalah di antara jenis-jenis ibadah yang paling agung. Wa alamatu mahabbatillah, dan tanda kecintaannya seseorang terhadap Allah, ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ladzi la yattabi'ur rasula laysa waliyan lillah. Maka orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa waliyan lillah, maka dia bukan walinya Allah. Wa la yuhibbu Allah, orang itu tidaklah mencintai Allah. Wa haula'il mukharribuna yaqulun, adapun mereka-mereka para ahlu khurafat, mereka itu berkata, la yakunu waliyan lillah illa idza kharaja an ta'ati rasul sallam. Seseorang tidak akan mungkin dapat menjadi wali Allah sampai dia keluar dari ketaatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang itu sudah tidak salat lagi, ya, tidak berwudu lagi. Nah, ya, berarti apa? Itu bukan wali. Wali itu yang, nah, yang dia tidak sholat lagi. Kenapa? Karena sholat di Mekah. Ya. Wali itu yang sudah sampai kepada tingkat ma'rifat, sampai kepada tingkat hakiki. Ya, kalian masih syariat. Artinya kita ini, ataupun kaum muslimin yang sholat pada umumnya, ya, sebelumnya dia berwudu, menjaga toharanya, salat Jumatnya dan sebagainya, ya, Mereka itu dianggap sebagai orang-orang rendahan, kasta rendahan syariat, ya. Kalau mereka ini ya apa? Sudah tingkat hakiki ataupun sudah tingkat ma'rifah. Nah, hingga pembagian seperti ini tidak dikenal dalam Islam. Nah, jadi beliau mengatakan la yakunu waliyan lillahi illa idza kharaja an ta'ati ar-rasul sallallahu. Adapun ahlu khurafat mereka berkata seseorang tidak akan dapat mencapai predikat sebagai wali Allah sampai dia keluar dari ketaatan kepada Rasulullah sallallahu. Kalau dia tidak mau melaksanakan sunnah Nabi, tunjuk Nabi itu baru wali, ya. Nam wali tapi wali syaitan, bukan wali Allah. Fahum indahumul wilayah bil khuruj an sunnati ar-rasul sallallahu. Maka di sisi mereka ahlu khurafat itu al-walaya ini, ya, predikat wali supaya dia dianggap sebagai orang yang dekat oleh dari Allah ataupun orang yang dianggap orang yang dicintai oleh Allah, ya, adalah apabila dia keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak mau dia menjadikan patokan, ya, Nabi alaihi salatu wassalam dalam perkara kehidupannya, khususnya dalam perkara ibadahnya. Wal-i'timadu ala al-khurafat wal-bidah. Ya. Al-walaya. Ya, di sisi mereka, apabila mereka menjadikan sebagai apa, menjadikan khurafat dan kebid'ahan sebagai sandaran. Hadihiya al-wilayatu indam. Inilah al-wilayah. Kecintaan. Ya, di sisi mereka yang dengannya dia bisa meraih apa kecintaan dari Allah ketika dia sudah melakukan kebid'ahan, melakukan khurafat, bahkan kekufuran waliyadu billah. Hum yaquluna nahnu na'budu Allah li'annana nuhibbu, kita mencintai apa, menyembah Allah karena kita mencintainya. La na'buduhu khaufan min nari, kita tidak menyembah Allah karena takut kepada nerakanya. Wala tam'an fi jannati, kita tidak beribadah kepada Allah karena ingin masuk ke dalam surganya. Ya, sangat ingin, ya. Wa inna ma na'buduhu li annana nuhibbu, kita menyembahnya karena kita cinta kepadanya. Fa yuqalu lahum, maka kita akan katakan kepada mereka, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, ya, yang mengaku bahwa dia tidak menyembah Allah karena takut nerakanya, tidak pula karena ingin sekali masuk surga, ya. Nah, kita akan katakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqati man, kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan melalui metodenya siapa, dengan caranya siapa. Karena cinta kepada Allah adalah bentuk ibadah, maka mencintai Allah harus sesuai dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling selamat mendapatkan jaminan sampai beliau salat malamnya lecet-lecet, seperti dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai kakinya biasa membengkak lecet-lecet. Nah, saking lamanya beliau sujud, lamanya beliau beribadah. Adapun kalian, ya, enggan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita katakan kepada mereka, kata beliau, yang mengaku cinta kepada Allah, kalian mencintai Allah, ya, dengan jalan bagaimana, ya, dengan metode apa? Hal tuhibbuna ala tariqati Rasul sallallahu alaihi wasallam au ala tariqati ghairi, apakah kalian mencintai Rasul Allah dengan apa yang telah ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalian mencintai Allah dengan cara, dengan jalan selain dari apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Innahu la yuhibbu Allah illa ta innahu la yuhibbu Allah illa man ittaba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang tidak akan mungkin dia cinta kepada Allah sampai dia, ya, kecuali orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu. Innahu la yuhibbu Allah illa man ittaba ar-rasul sallallahu. Sesungguhnya Tidak akan ada orang yang cinta terhadap Allah kecuali siapa? Orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Hadza huwa al-fasil, inilah dia pembeda, pemisah baina awliya'ir rahman, antara wali-wali ar-rahman, wali-wali Allah, wa awliya'is syaitan, dengan wali-wali syaitan. Qala al-musannif rahimahullah, wa ayatun fil ma'idah, demikian pula satu ayat adalah surah al-ma'idah yang menjelaskan tentang siapa wali-wali Allah ya, dan wali-wali syaitan, perbedaan keduanya. Demikian pula dalam surah al-ma'idah ayat 54, wahia qawlu, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan ya suatu kaum, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, kaum itu, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah, adillatin alal mu'minin, mereka itu adillatin alal mu'minin, merendahkan diri terhadap orang-orang yang beriman, tawadhu kepada orang yang beriman, a'izzatin alal kafirin, dan a'izzah alal kafir, tegas, keras terhadap orang-orang kafir, yujahiduna fillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka itu tidak takut terhadap ceciannya orang-orang yang mencaci. Ini diantara sifat-sifat orang yang beriman. Saya mengatakan hadihi sifatu awliya'illah, inilah sifat-sifatnya, ciri-cirinya wali-wali Allah, annahum yuhibbunallah, bahwasanya mereka itu cinta kepada Allah, wa yuhibbuhumullahu, dan Allah pun mencintai mereka, wa yakununa, dan mereka juga adillatin alal mu'minin, ya mereka itu adillah, mencintai ya orang-orang yang beriman, ya tunduk, tawadhu kepada orang yang beriman, karena dia cinta kepada mereka, izzatin alal kafirin, dan tegas, keras terhadap orang-orang kafir, yakni yuhibbuna al-mu'minin, bahwasanya ciri mereka itu adalah mereka mencintai orang-orang beriman, wa fihim wala'un lil mu'minin, dan pada mereka ada wala', loyalitas, mereka punya loyalitas kepada orang yang beriman, wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin, dan sebaliknya, bahwa pada wali-wali Allah itu kebencian dan perlepasan diri dari kaum musyrikin, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, dan mereka tidak gentar terhadap cacian orang-orang yang mencaci, dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, wallahu wasi'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas pemberiannya, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Hadihi arba'u sifatin hiya sifatu awliya'illah, inilah empat ciri, empat sifat diantara sifat-sifatnya wali-wali Allah. Wa amman ladhina ya'muruna bi'ibadati ghairillah, adapun orang-orang yang menyuruh manusia untuk beribadah selain kepada Allah, yad'una man fil kubur, di mana mereka menyeru orang-orang yang ada di dalam kubur, wal amwat, menyeru orang-orang yang sudah mati, wal adriyah, bahkan batu-batu nisan, wa yusammuna khawarik asyaitan karamatin minallah, mereka menamai apa-apa yang dilakukan oleh syaitan, jin ya, sebagai karama dari Allah, fahadhihi sifatu a'da illa, maka ini ciri dan sifat-sifatnya musuh-musuh Allah. Nah. Qala Syekh Hafizahullah rahimahullah, wa ayatun fi Yunus, demikian pula satu ayat dalam surah Yunus. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya yang namanya wali-wali Allah itu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan, mereka tidak khawatir, tidak gentar, tidak takut, tidak pula mereka bersedih hati. Demikian pula alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Nah, qala Syekh Hafizahullah, fa anta ta'khudhu min hadhihi al-ayati ath-thalathi sifat auliya'illah, maka engkau mengambil dari tiga ayat-ayat ini ciri-cirinya, sifat-sifatnya yang namanya wali-wali Allah. Al-ula fi surati Ali Imran, yang pertama dari surah ya Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian mengaku bercinta kepada Allah, maka ikuti saya. Maka ciri yang pertama bahwasanya wali Allah itu adalah orang-orang mengikuti Nabi SAW, mengikut kepada syariatnya, ikut terhadap sunnah-sunnahnya beliau, ya. Nah. Wal ayatu tsani, kemudian ayat yang kedua yang menyebutkan tentang cirinya orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali Allah, yaitu fi suratil Maidah, yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya. Buat mereka itu cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang beriman. Jadi mereka cinta kepada Allah dan memiliki loyalitas kepada orang-orang yang beriman, dan sebaliknya mereka memiliki sifat bahwa masanya mereka membenci orang-orang kafir. Jadi mereka bahwa mereka adalah berjihad di jalan Allah. Ya. Dan di antara bentuk jihad adalah memperbaiki diri sendiri dengan cara menuntut ilmu. Karena tidak akan mungkin seseorang dapat berperang di medan perang dengan benar, ya, ya, termasuk memperbaiki niatnya, kecuali dibangun di atas ilmu. Nah, ini ciri wali-wali Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah. Buat mereka itu cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang beriman, ya, dan berlepas diri membenci orang-orang yang kafir. Mereka senang berjihad di jalan Allah, melakukan ketaatan, dan juga mereka tidak takut terhadap caciannya orang-orang yang mencaci. Artinya mereka tidak peduli. Kalau dia sudah melihat ini adalah hak, dia tempuh, walaupun mungkin manusia tidak senang. Nah, baik. Wasalifatu, kemudian ayat yang ketiga yang menyebutkan tentang ciri wali-wali Allah di surah Yunus, apa yang terdapat dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzan. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu mereka adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid. Ya. Dan lagi bertakwa, ya. Fiha sifatu awliyaillah. Pada ayat-ayat ini terdapat pensifatan, penyebutan tentang ciri wali-wali Allah. Man ittasafa biha fa huwa waliyyun lillah. Maka siapa yang memiliki sifat ini, ciri ini, maka dialah wali Allah. Wa man ittasafa bididdiha fa huwa waliyyus syaitan. Waliyyun lisyaitan, dan siapa yang justru memiliki sifat kebalikannya, sifat lawannya, ya. Naam. Yang pertama tadi mengikuti sunnah, justru ini dia tidak mengikuti sunnah. Nah, dia cinta kepada Allah, tapi justru sebaliknya dia benci terhadap Allah, benci terhadap agama Allah. Kalau dia benci terhadap agama Allah, benci terhadap syariat Allah, berarti itu maknanya bahwa dia benci terhadap Allah. Nah, demikian pula dia memiliki loyalitas kepada orang-orang beriman, kecintaan kepada orang beriman, dan kebencian terhadap orang kafir, tapi justru dia balik. Dia benci terhadap orang-orang yang beriman, ya, dan dia bermesraan, berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Berarti apa? Ini, ya, waliun lisyaitan. Ini wali syaitan, kata beliau. Baik, insyaallah ini bacaan kita. Insyaallah kita sambung di majelis berikutnya.